Qala al-musannif rahimahullah. Ya. أخرج عبد بن حميد ada dua yang mana yang fa'amal ladina fi qulub zaik atau ayatul muhkamat atau bukan semua. أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق ابن سويد بسم الله والحمد لله دي إيسي ينقصم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد قال الشارع رحمه الله وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم قال هن أم الكتاب معنى هن أم الكتاب قال أبو فاختة هن فواتح السور يعني maksud ayat-ayat yang mutasyabihat atau yang muhkamat ya yang muhkamat هن أم الكتاب Hunna fawatihus suwar minha yustakhraj al-Qur'an. Itu adalah pembukaan-pembukaan dari Al-Qur'an. Alif lam mim dalikal kitab. Mengapa dikatakan dia adalah sebagai induk kitab? Ustukhrijat karena dari sanalah dikeluarkannya semua surat-surat dari alif lam mim dari nun dari kaf ha ya ain shad. Dari situ Al-Quran ini terucap atau diucapkan. Barakallahu fikum. Minha ustukhrijat Al-Imran. Wa qala Yahya hunna allati fihinna al-fara'id. Bahwasannya yang dikatakan dengan induk kitab adalah yang di sana ada faridah-faridah, kewajiban-kewajiban. Itu dikatakan ummul kitab. Atau ada amrun, wa nahyun, wa halalun, wa hududun, wa imad, imaduddin. Hunna, yang dikatakan dengan induk kitab adalah kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, larangan-larangan, yang halal-halal, atau yang haram-haram, atau batas-batas, atau garis-garis batas hudud. Semua itu merupakan imaduddin, tonggak agama. Adapun yang tadi, huruf-huruf di awal surat, justru sebagian ulama malah sebaliknya. Menyatakan bukan induk kitab, malah itu yang mutasyabihat. Karena tidak tahu apa maksudnya. Ada yang berkata itu alif lam mim. Alif Allah, lam Rasul, mim Muhammad. Seperti cincinnya Rasulullah SAW. Allah, Rasul, Muhammad. Apa buktinya? Apa dalilnya? Gak ada. Oh itu mungkin untuk menjelaskan bahwa kalimat ini, Al-Quran ini benar-benar dari bahasa Arab, dari huruf-huruf yang kalian kenal. Dari alif, dari lam, dari mim. Ya kenapa alif, lam, mim, gak huruf-huruf yang lain? Banyak perbincangan di kalangan para ulama tentang huruf-huruf tersebut. Sampai kemudian mereka menyatakan ini diantara contoh ayat-ayat yang mutasyabihat. Ikhwan ibn a'azakumullah wallahu ta'ala a'lam. Walaupun yang sering diucap oleh para ulama adalah hanya menyatakan bahwa ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah yang lebih tahu tentang apa yang dimaksud di dalamnya. Tetapi paling tidak kita mendapatkan faedah bahwa Al-Quran ini dari huruf-huruf Arabiyah, dari huruf bahasa Arab. seperti An-Nawawi memiliki kitab yang sungguh kalau Asy'ariyah membaca buku ini mereka akan mati berdiri. Itsbatu sifatil kalam was-saut wal-huruf. Penetapan sifat kalam bagi Allah dan suara yang didengar dan huruf-hurufnya. Artinya huruf-huruf yang dipakai adalah huruf-huruf yang kita kenal. Dan itu terserah Allah SWT. Allah berbicara dengan bahasa Arab atau Allah akan berbicara bahasa lain. Allahu fa'alun lima yurid. Bukan kita katakan tasyabuh, tidak. Karena kita akan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Tidak akan sama berarti ada lidahnya, berarti ada bibirnya, enggak. Selama tidak ada riwayat tentang itu, kita tidak katakan dengan sama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya. Yang jelas Musa mendengar. Musa mendengar. Ucapan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Sampai Musa berdialog dengan Allah. Arini andur ilaih. Berikan kepadaku penglihatan atau tampakkanlah dirimu. Aku ingin melihat. Allah katakan lantarani. Engkau tidak akan melihatku. Terjadi pembicaraan. Kalau Musa tidak dengar, terus bagaimana? Akan bisa terjadi pembicaraan. Barakallahu fiik. Oh tiba-tiba Musa paham. Dengan kun fayakun tiba-tiba paham. Apakah itu kalam? Bukan kalam. Wa idh nada rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Allah memanggil Musa. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fiikum. Kalimat atau judul tulisan An-Nawawi tadi menunjukkan bahwa beliau bukan Asy'ari. Tidak ada yang menyatakan bahwa Ibnu Hajar An-Nawawi sebagai Asy'ari kecuali Haddadiyah dan Musafiqah yang sekarang. Ya. Muhammad bin Hadi menyatakan bahwa An-Nawawi Asy'ariyatun jil, ghadiba man ghadib wa radiya man radi. Silakan yang marah mau marah, silakan ridho. Nah, urusannya bukan ridho atau marah. Urusannya had dalil, bukti. Bagaimana dengan tulisan An-Nawawi tadi yang menyatakan isbatu sifatil kalam? Apakah itu pemikiran Asy'ariyah? Justru membuat Asy'ariyah gemetar mereka. Mati berdiri mereka mendengarkan kalimat ini. Sifatul kalam wa sautul huruf. Ketergelinciran beliau sebagaimana ketergelinciran Ibn Hajar. Dan sebagaimana ketergelinciran sekian para ulama yang lain dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mungkin akidah musafiqah adalah kalau ahli sunnah tidak boleh salah. Kalau salah bukan ahli sunnah. Kalau rujuk dari kesalahannya, lebih-lebih lagi. Kelemahan. Kerendahan. Dan itu menunjukkan bahwa mereka bodoh, dungu, sufu. Ini bid'atun muhdatsah. Barakallahu fikum. Ahlul hawa. Justru orang yang rujuk itulah yang terbaik karena disebutkan di dalam hadisnya khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Barakallahu fikum. Bahkan ada yang belum sempat untuk mencabut ucapannya. Karena itu ketergelinciran tidak dikatakan ahlul bid'ah. Walhamdulillah semua para ulama sepakat kecuali Haddadiyah dan sekarang dilanjutkan oleh Musafiqah. Hadahumullahu ajma'in. Kembali kepada kitab. Berarti barakallahu fikum yang lebih tepat wallahu ta'ala alam adalah yang namanya al-muhkamat dan induk kitab adalah kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, larangan-larangan, kehalalan dan keharaman atau hudud. Semua itu sangat jelas. Muhkam. Imajuddin. Wa akhraj Ibn Jarir an Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair. Qala al-muhkamatu. Adapun ayat-ayat muhkamat. Hujjatul Rabbi. wa ismatul ibad. Ayat-ayat muhkamat sebagai hujjah Allah. Kalau ada orang-orang yang menyelisihinya, maka Allah katakan, bukankah telah datang pada kalian ayat ini? Bukankah telah datang pada kalian ayat itu? Karena ayatnya jelas. Karena ayatnya muhkam. Bagi Allah sebagai hujjah. Wa ismatul ibad. Dan muhkamat itu akan menjadi pelindung bagi para hamba. Ketika dia akan berjalan ke arah yang salah, ada garis batas. Allah berfirman begini. Mau ke kiri ada ayat lain. Allah mengatakan seperti ini. Maka dia terbimbing. Menjadi ismah. Menjadi perlindungan. Buat para hamba. Wadaf'il khusumil batil. Dan juga muhkamat. Ayat-ayat muhkamat akan menjadi daf'ul khusum. Bantahan. Untuk mereka-mereka yang membuat berbagai macam takwil-takwil batil pada mutasyabihat. Al-Quran ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Yang mutasyabihat ini tempat bermainnya ahlul ahwa wa ahlul zaig, ahlul bid'ah. Mereka bermain di mutasyabihat. Yang ini ditarik ke sana, yang sana tarik ke sini. Bagaimana membantahnya? Membantahnya dengan muhkamat. Kalau engkau tafsirkan seperti itu, bagaimana dengan ayat ini? Akan bertentangan. Kalau mengatakan seperti ini, bagaimana dengan ayat itu? Muhkamah. Bagaimana dengan ini? Tidak bisa mereka. Akan terbantah dengan yang muhkamah. Maka muhkamah itu, barakallahu fikum, untuk menjadi daf'il khusumil batil. Untuk melawan bantahan atau syubhat-syubhat ahlul batil. Laisa fiha tasrifun wala tahrifun amma wudi'at alaih. Karena yang muhkamat itu tidak ada padanya tasrif. Tidak bisa yusarraf. Tidak bisa disampingkan, dibelokkan. Tidak bisa. Wala tahrif. Tidak bisa diselewengkan. Amma wudi'at. Dari apa yang sudah diletakkan padanya. Wa ukhru mutasyabihat. Sedangkan yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Fis-sidqi. Lahunna tasrifun wa tahrifun wa ta'wil. Mengapa dikatakan mutasyabihat? Karena bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Bisa diselewengkan ke sana, bisa diselewengkan kemari. Bisa ditakwil-takwilkan. Kalau tadi yang muhkam sebagai patokan, yang muhkam sebagai bantahan, yang muhkam sebagai perlindungan terhadap hamba, yang muhkam sebagai hujjatullah alal ibad, bagaimana dengan mutasyabihat? Yang mutasyabihat sebagai ujian. Allah jadikan ujian. Ini yang muhkamat. Allah sebutkan 1, 2, 3, 4 sekian banyak ayat muhkamat. Enggak ada pilihan lain bagi mereka kecuali menerima. Aman nabihi. Taib diuji oleh Allah. Dengan ayat yang samar-samar. Ibtalahumullah. Allah uji mereka dengan ini. Dengan yang mutasyabihat. Apakah menafsirkan mutasyabihat dengan yang muhkamat? Masya Allah, berarti dia memang benar-benar beriman. Atau kalau ternyata fi qulubihim zaik, karena di muhkamat gak bisa bermain, maka mereka menerima, walaupun dengan terpaksa. Iya sih, memang begitu ayatnya. Begitu ada ayat yang mutasyabihat, diuji. Akan ketahuan aslinya kalau fi qulubihi zaik. Akan kelihatan aslinya kalau fi qulubihim zaikun. Wa ammal ladina fi qulubihim zaikun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ibtigha mana? Ibtigha fitnah. Ibtigha ta'wili. Cari fitnah dan cari ta'wilnya. Nah, ini kan lihat ayatnya. Bukankah saya bilang apa kemarin? Bahwa ini dan ila akhir. Disesuaikan dengan hawa nafsunya. Akibatnya bertentangan dengan yang muhkamat. Tanpa sadar. Oh, berarti kamu memang sedang cari apa yang mencocoki hawa nafsu. Sehingga begitu dapat mutasyabihat, langsung ditafsirkan dengan hawa nafsu. Bukan seperti mukmin yang mencari kebenaran. Kalau tidak paham, kalau tersamar maknanya, ini maknanya kemana? Lihat yang muhkamat. Oh, mungkin yang ini atau sama dengan yang muhkam yang ini, sama dengan muhkam yang itu, sehingga tidak terjadi pertentangan. Karena ini induk kitab. Apa maknanya induk? Induk itu tempat kembalinya semua furu'. Yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkamat. Itu makna induk. Itu makna ummul kitab. Lihat kata beliau. ucapan Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair. Adapun yang muhkamat, hujjatur Rabbi. Adapun mutasyabihat, ibtalallahu fihinnal ibad. Allah uji dengan ayat-ayat mutasyabihat al-ibad, para hamba. Kama ibtalahum fil halali wal haram. Sebagaimana Allah uji pada halal yang haram. Dari sisi lain, apa diujinya dari sisi lain? Taat atau tidak taat? Al-halal wal haram, al-halal wal haram, ujian. Bagaimana kalian? Taat atau tidak taat? Terima atau tidak terima? Wah, kok yang ini diharamkan? Padahal ini kan suka dia. Bagaimana? Bingung dia. Ya, mau apa lagi? Emang diharamkan? Tiba-tiba ada ayat mutasyabihat. Yang mengesankan perkara tadi itu boleh. Tuh kan saya bilang apa? Ini maksudnya boleh. Lah bagaimana dengan yang ini? Tadi dengan halal yang haram diuji, terima atau tidak terima? Ternyata masih kelihatannya menerima, gak berani menentang. Menentang Quran bisa kufur, gak berani dia. Tetapi ketika diuji dengan mutasyabihat, mulai terjadilah apa yang terjadi. Mereka terjatuh di sana. Mereka tarik-tarik sesuai dengan hawa nafsu mereka yang sedang mereka cari memang. Kama btalahum fil halali wal haram. La yusrifun ilal batil. La yusrifunna ilal batil. Wa la yuharrifna anil haq. Nggak bisa diselewengkan kepada yang batil. Nggak bisa ditahrifkan dari yang haq. Nggak bisa. Karena halal haram muhkam. Diuji, tapi gak punya alasan untuk menyelewengkan. Karena maknanya sangat jelas. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijzun min amalis syaitan. Mau apa lagi? Diakhiri dengan kalimat fahal antum muntahun. Kurang apa lagi? Jelas seperti matahari. Gak bisa bermain. La yusrifunna. Wala yuharrifanna anil haq. Mereka tidak bisa menariknya kepada yang batil. Mereka tidak bisa menyelewengkannya dari kebenaran. Tetapi pada ayat mutasyabihat, mulai mereka terjatuh di dalamnya. Akhraja Ibn Abi Hatim an Muqatil Ibn Hayyan. Innama qala hunna ummul kitab. Dikeluarkan oleh Ibn Hatim dari Muqatil Ibn Hayyan, bahwasanya Allah menyatakan hunna umul kitab. Kenapa dikatakan induk kitab? Li'annahu laisa min ahli dinin la yarda bihinna. Karena tidak ada seorang pun dari orang yang beragama yang tidak ridho dengannya. Enggak ada. Silakan tanya ahlu din. Siapapun dia, seberapapun ilmunya, dari aliran apapun, tanyakan bagaimana hukum salat. Ya wajib. Iya kan? Mereka akan jawab seperti itu, muhkam namanya. Bagaimana khamr? Haram. Kamu tanyakan pada pemabuknya yang sedang teler. Kamu tahu enggak ini haram? Ya memang haram sih, haram ya. Tetapi bagaimana lagi? Sa'ah di qalbak wa sahli rabbak. Ma qala laka wailun lil muskirin, walakin qala laka wailun lil musallin. Kata pemabuk tadi. Sesekali ya, sekali-kali untuk Rabbmu, sekali-kali untuk jiwamu. Itu alasan-alasan bodoh mereka. Atau kalimat Allah tidak menyatakan celaka orang yang mabuk, Allah katakan celaka orang yang sholat. Ini na'udzubillah barakallahu fikum. Tetapi mereka gak bisa mengingkari. Kalau khamr itu haram, gak bisa mengingkari. Semuanya menerima. Dari segala sisi, dari segala jenis, segala madhab. Kecuali yang sudah kafir. Karena itu bukan ahli din lagi. Bukan ahli din lagi. Tapi di sini dikatakan, min ahli dinin. Enggak ada sama sekali yang tidak ridha dengan yang muhkamat. wa ukhra mutasyabihat. Sedangkan yang lain ada mutasyabihat, yakni fima balagana. Alif lam mim, alif lam mim sad, alif lam ra, fima balagana. Ini yang saya katakan tadi, yang di atas tadi dianggap muhkamat kan, karena sumber dari surat itu adalah huruf-huruf ini. Sumber dari surat-surat tadi adalah huruf-huruf tersebut, maka dikatakan sebagai induk kitab. Wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat yang ini, yaitu kalimat bahwa mutasyabihat diantaranya apa yang sampai kepada kami adalah alif lam mim atau alif lam mim sad atau alif lam ra. Apa maksudnya? Wallahu a'lam. Beberapa ulama berselisih tetapi tidak bertentangan. Kata beliau, mungkin maknanya seperti ini, bisa jadi maknanya seperti itu, bisa jadi maknanya begini dan begitu. Barakallahu fikum. Kultu, saya katakan. Kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh yang meringkas Taisirul Aziz Al-Hamid dari Syekh Sulaiman Al-Syekh yang mensyarah Kitab Tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kultu, saya katakan, laisa fi hadhil athar wa nahwiha ma yush'ir bi anna asma Allah Ta'ala wa sifatuhu minal mutasyabih. Enggak ada dari asar-asar tadi, enggak ada dari dalil-dalil tadi atau ucapan ulama tadi yang mengesankan bahwasanya ayat-ayat asma dan sifat sebagai ayat mutasyabih. Enggak ada. Apakah yang Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima, apakah itu mutasyabih atau muhkam? Apa kurang jelas? Saya ulangi kalimatnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Titik. Apakah ada makna lain? Tidak ada. Muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Tidak ada ucapan para ulama pun, satu orang pun dari mereka yang menyatakan bahwa ayat sifat itu adalah mutasyabihat. Karena mutasyabihat harus kita tafsirkan maknanya dengan makna lain. Tidak ada. Jelas. Gamblang. Seperti matahari. Wa kallamallahu Musa taklima. Orang Arab dari dulu sampai hari ini, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, kalau dikatakan wa kallamallahu Musa taklima, semua paham. Allah mengajak bicara Musa. Titik. Kenapa jadi sulit? Kenapa jadi rumit? Karena ada orang yang tidak terima. Masa Allah berbicara? Mungkin, jangan-jangan, kalama itu maknanya lain. Bukan berbicara. Apa? Apa maknanya kalau bukan berbicara? Atau bukan mengajak bicara? Ya barangkali itu mungkin maknanya tidak bisa. Mau ambilkan kemana? Kamu cari di kamus manapun. Kamus yang besar, besar dan kamus yang kecil, sama. Dari kamus Mahmud Yunus sampai kamusnya para ulama kibar Ibnu Hayyan. Atau kamus yang lebih besar lagi. Tidak ada. Ya kalama yang mengajak bicara. Kalama yukallimu. Atau mau berkata kalama itu kala artinya lelah. Ma itu artinya tidak. Wa kalama tidak lelah. Allah tidak lelah terhadap Musa. Begitu. Memotong-motong kalimat. Ditertawakan oleh orang Arab. Mau mengambil itu. Taraktul baba hatta kallamatni. Walamma kallamatni kallamatni. Falamma kallamatni kallamatni. Ketika sudah lelah tanganku, maka dia berbicara padaku. Yang enggak nyambung. Kenapa enggak nyambung? Di situ barakallahu fiku ada dua kalimat. Kallamatni. Matni itu lenganku. Ini kallama. Satu huruf. Yang tersisa. Itu pun barakallahu fiku akan ditulis terpisah. Kala dan ma. Kalau ditulis sambung dengan kallama. Sudahlah, jangan mengada-ngada. Kalian bikin susah, bikin rumit karena kalian tidak mau terima ayat yang muhkam. Berarti ini perlu dikasih stabilo atau garis atas yang merah. Ini sudah. Kasih stabilo. Tidak ada ucapan ulama yang menyatakan bahwa ayat-ayat sifat itu mutasyabihat. Tidak ada. Wa maqalahu an-nufah Dan apa yang dikatakan oleh para penolak sifat bahwa ini ayat mutasyabihat min annaha min almutasyabih, da'wa bila burhan. Itu hanya anggapan tanpa bukti. Ucapan mereka bahwa ayat-ayat sifat itu ayat mutasyabihat, itu anggapan bodoh mereka tanpa bukti. Da'wa bila burhan. Qala al-musannif rahimahullah. Walamma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah SAW yadkurur Rahman. Ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah SAW menyebut kata Ar-Rahman, ankaru dhalik. Mereka mengingkari. Karena mereka musyrikin jahiliyah, tidak menyebut kata Rahman. Kalau menyebutkan bismillah, hanya bismikallahumma. Bismikallahumma. Itu biasa mereka tulis. Bahkan memboikot Nabi dengan kalimat bismikallahumma. Yang akhirnya tulisannya itu dimakan rayap, hanya tersisa kalimat bismikallahumma. Tidak mengenal bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mendengar Rasulullah SAW menyatakan Rahman, ankaru dhalik, mereka mengingkari. Fa'anzalallahu fihim, maka Allah turunkan tentang mereka, wahum yakfuruna birrahman. Dan mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Memiliki dua makna. Bisa bermakna, wahum yakfuruna billahi. Mereka kufur kepada Allah yang memiliki nama Rahman. Itu kemungkinan pertama. Dan memang kenyataannya mereka ingkar pada Allah, menentang Allah. Yang kedua, bisa jadi mereka bukan mengingkari Allah, tetapi mengingkari kata Rahman. Mereka yakfuruna birrahman, yakni mengingkari sifat Rahman. Mereka percaya pada Allah. Wala in sahaltahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan siapa pencipta langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Tetapi ketika dikatakan Allah itu bersifat Rahman, mereka ingkar. Apa Rahman? Wa man Rahman? Apa itu Rahman? Wahum yakfuruna bimadha? Birrahman. Ay bismi Rahman. Kalau yang pertama jelas mereka memang ingkar pada Allah dan Rasulnya. Kalau yang kedua, berarti mereka adalah juga termasuk salafut talehnya para penolak sifat. Iya kan? Berarti musyrikin juga menolak sifat. Dikatakan Allah Rahman Rahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menyatakan, wa man Rahman? Apa itu Rahman? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti mereka adalah orang pertama dari para nufatus sifat. Mereka golongan pertama dari para pengingkar-pengingkar sifat. Berkata dalam syarahnya, rawi Ibnu Jarir an Qatadah bahwa kalimat wahum yakfuruna birrahman dzukira lana anna nabiy Allah zaman al-Hudaybiyah, bahwa Rasulullah SAW di zaman Hudaybiyah ketika mengadakan perjanjian Hudaybiyah salaha Quraisyan, kataba, menulis dalam surat perjanjiannya, hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah SAW, ini adalah apa yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah SAW dengan Tufail bin Amr. Apa kata musyrikin? La in kunta Rasulullah thumma qatalnaka laqad zalamnaka. Kalau memang engkau Rasulullah kemudian kami perangi engkau, berarti kami zalim. Kami merangi engkau karena kami tidak yakin engkau itu Rasulullah. Coret kalimat Rasulullah. Walakin uktub, tulislah, hadza ma salaha alaihi Muhammad ibni Abdullah. Katakan dalam perjanjian itu, ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Tidak mau dikasih nama atau dikasih julukan Rasulullah. Karena mereka menolak. Faqala ashabu Rasulullah, da'na ya Rasulullah nuqatiluhum. Biarkan kami Rasulullah SAW memerangi mereka. Minta izin untuk memerangi mereka. Faqala la. Jangan. Walakin uktubu kama yuridun. Tulislah sebagaimana apa yang mereka mau. Aku memang Muhammad bin Abdullah. Lihat Rasulullah SAW. Tidak ada kibar, tidak ada sombong. Aku memang Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Falamma katabal katib, maka penulis tadi menulis diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Protes lagi Quraisy. Qalat Quraisy, amma ar-Rahman fala na'rifu. Adapun kata Rahman kami enggak kenal. Wa kana ahlul jahiliyah yaktubun, biasanya ahlul jahiliyah menulis bismikallahum, dengan nama Allah titik. Faqala ashabuhu ya Rasulullah da'na nuqatiluhum, ya Rasulullah kita perangi saja mereka ini. Kata Nabi, la walakin nuktubu kama yuridun, jangan, tulislah sebagaimana apa yang mereka mau. Mengapa? Karena bismikallahum juga dengan nama Allah, tidak apa-apa, tulis bismikallahum. Wa rawa aydan an Mujahid, diriwayatkan pula dari Mujahid ucapan kadzalika arsalna fi ummatin qad khalat min qablihi umamun. Qala hadza, kata Mujahid, lamma kataba Rasulullah sallam Quraisyan. Ini adalah ketika Rasulullah sallam menulis perjanjian dengan Quraisy di Hudaybiyah. Ditulis bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, la taktubur Rahman, jangan tulis Rahman. Ma nadri wa mar Rahman, aku tidak tahu apa itu Rahman. Wa la taktub illa bismikallahum, jangan kamu tulis kecuali bismikallahumma. Qala Allahu wa hum yakfuruna bir Rahman, qul huwa rabbi la ilaha illa hu. Katakanlah, dia adalah Rabbku, la ilaha illa hu. Memang mereka ini kufur terhadap sifat Allah Ar-Rahman. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyama tad'u falahu falahul asma'ul husna. Silakan panggil Allah, silakan panggil Rahman, yang mana saja kamu panggil itu nama Allah. Allah punya asma'ul husna, punya nama-nama yang baik. Mereka menganggap cuma Allah saja nama Allah dan enggak ada nama yang lain. Ini jahiliyah, menolak nama-nama Allah dan menolak sifat-sifat Allah yang lain. Wa rawa aidan an Ibn Abbas, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u sajida. Bahwa Rasulullah SAW dari Ibn Abbas diriwayatkan, beliau doa sambil sujud dengan mengucapkan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Faqala al-musyrikun, maka berkata kaum musyrikin, hada yaz'um annahu yad'u wahidan. Kata musyrikin, ini orang ngakunya memanggil satu Tuhan. Wahum yad'u masna masna, ternyata dia memanggil dua, dua, dua. Ya Rahman, ya Rahim, dua. Maka Allah katakan, qul id'u allaha aw id'u rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan pada mereka, panggillah Allah atau panggillah Rahman, maka sesungguhnya yang manapun kamu panggil, Allah memiliki nama-nama yang mulia. Alhamdulillah, intahainal bab. Wa nazid alaikum insyaAllah. Ada berapa pertemuan lagi?